Kang Iman, apa komentar Anda? Kesalahan besar ya. Berarti kan semuanya ditimpakan kepada masyarakat tuh nanti akhirnya. Ini adalah saat yang salah ya untuk membebankan semua kenaikan harga BBM itu kepada masyarakat. Kita kan negara walaupun net importer, tetapi kan kita memproduksi minyak. Jadi sejatinya kita pastinya mampu tetap mensubsidi masyarakat. Dan ingat loh, pasal 33 itu kan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Segala sumber daya alam ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Dan kita kan bukan negara seperti Singapura ya, yang tidak punya minyak, ya kan? Masa harganya harus sama dengan negara yang tidak punya minyak? Tapi pemerintah sepertinya tetap akan melakukan hal ini, Kang. Saya sih sangat memahami perasaan masyarakat ya, luka yang ada di hati masyarakat. Ini kan situasinya masih serba sulit ya. Ingat loh bahwa sekarang yang naik itu bukan hanya BBM harganya ya, itu kenaikan harga pangan, kemudian juga harga komoditas seperti metal dan lain-lain yang sangat membebani masyarakat. Kalau di tahun 2005 sih sebetulnya nggak terlalu berat karena kenaikannya cuma kenaikan harga BBM. Lalu kalau sekarang kan pangan itu kan hak esensial masyarakat ya, jadi sangat berat, sedangkan kompensasinya yang diberikan juga ya seperti tahun 2005 yang lalu kan tidak bijak ya untuk menaikkan harga kan, apalagi untuk menyusul harga dunia. Buat para menterinya itu dan presidennya, kalau ingin harganya sama dengan di Singapura, silakan jadi presiden di Singapura atau silakan jadi menteri di Singapura, jangan menteri di Indonesia lah. Bagaimana dampaknya terhadap inflasi? Itu sih jelas ya, akan menjadi pemicu inflasi dan menjadi lebih berat lagi karena yang naik itu bukannya harga BBM, harga bahan makanan, produk makanan, dan lain-lain. Ada yang akan disampaikan pada pemerintah, Kang Iman? Minimal beginilah, jangan disamakan dengan negara lain yang memang 100% mengimpor minyak. Kan kita punya sumber daya minyak, artinya kan sebetulnya tentu masyarakat inginlah menikmati sebagian dari kekayaan tersebut, jangan cuma segelintir orang saja. Baik Kang Iman, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama ekonom Iman Sugema. Saya Dewi Sintawati.